Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ada air minumnya enggak ini? Emang enggak ada air di sini ya? Oh ada. Biasanya itu ada enggak apa namanya? Teh jahe seri gitu biar hilang ngantuknya. Baik. Bapak, Ibu sekalian, agak merapat ke sini Pak. Kayaknya panas itu yang di belakang. Panas enggak itu? Atau biasa emang? Tapi Masya Allah ini baru kali ini, dua kali ya ngaji seperti ini. Kalau diundang Ustaz Abdul Tawusikal sama di sini, ya ngaji pakai AC alami. Mudah-mudahan nanti lebih meriah, meledak daripada yang di Gunung Kidul. Ya. Ini jadi cikal bakal ya, ribuan masyarakat untuk bisa hadir ke masjid ini. Ke tempat ini dan ustadz-ustadz nanti bisa ngunjungin tempat ini. Terus terang saya merasa rileks di sini. Jadi datang ke sini tadi udah pengen tidur, Pak. Karena di Jakarta itu penat. Ya, Jakarta itu kalau kemarau panas, kalau hujan banjir. Udah enggak ada enaknya. Di sini makanya anak izin setengah jam aja terus tidur. Ya, sambil nunggu cair sama serih, Masya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, begini. Orang ibadah itu ada empat macam. Ada yang menjadikan ibadah itu tujuan hidup. Dan itu memang harus. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita ini dihadirkan oleh Allah di dunia, di Salatiga, di kampung yang asri ini, bukan hanya untuk menikmati pandangan yang hijau, makan minum, tetapi tujuan utama kita adalah mewujudkan ubudiyah yang nyata. Atau apa? Air putih dulu deh. Ngambilnya ke Bogor ya. Oke, saya berdiri aja biar enggak ngantuk. Nah, kalau begini kan bisa nanti sambil selawatan jogetan. Nah, ya. Siap-siap joget ya. Bapak Ibu, ibadah, ada kelompok manusia yang menjadikan ibadah itu tujuan hidup. Ya. Oleh karena itu, A sampai Z, pagi sampai tidur, tidur lagi sampai bangun, itu intinya bagaimana bisa mewujudkan ibadah. Makanya orang model seperti ini, tidur aja itu bagaimana bisa jadi ibadah. Makan bisa jadi ibadah. Gerak-geriknya semuanya ada di ibadah. Bahkan pergi ke sawah ini untuk bertani pun tujuannya adalah ibadah. Apalagi ngaji seperti ini. Karena tidak ada majelis yang paling disuka oleh Allah, disuka oleh Rasul, disuka oleh malaikat, kecuali majelisul ilmi. Makanya dinamakan oleh Rasulullah dengan nama taman. Wa idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Jika di antara kalian melalui taman surga, masyaallah. Hendaklah bersimpuh, ngaji bersimpuh seperti ini. Ya. Nanti kalau sudah capek saya juga duduk. Ya, sambil nunggu teh. Udah, gue sindirin aja biar cepat datang. Baik, masya Allah. Oleh karena itu, orang seperti ini sampai dikatakan oleh Rasulullah, hatta luqmata allati tada fi fimra'atika sadaqah. Sampai satu suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut istri kamu itu sedekah. Kenapa? Karena sudah saya ikrarkan ibadah. Kawin juga untuk didik anak juga ibadah. Itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga apa? Menjadikan menggauli istri itu ibadah. Sampai ketika Rasulullah mengatakan itu, sahabat heran, ya Rasulullah, apakah di antara kita menunaikan itu ibadah? Iya. Bukankah kalau diletakkan di suatu yang dilarang itu adalah dosa, ketika diletakkan di halal adalah ibadah. Masya Allah. Dan jenis yang kedua, orang yang mencoba memisahkan ibadah dari kehidupan. Yang mencoba untuk tidak mengkaitkan antara ibadah dengan praktik kehidupan. Bermasyarakat, bersosial itu enggak ada kaitannya dengan ibadah. Kalau orang nomor pertama tadi, Pak, kondangan aja niat ibadah. Kondangan. Kalau diundang, wajib atau tidak? Oh gitu. Kalau orang itu punya mindset ibadah, tujuan hidup ini adalah ibadah, kondangan itu dicarikan dalilnya dulu. Dicarikan hukumnya dulu. Masya Allah, sekali dadang se-RT ini datang semua. Ini kapan minumnya? Awas Pak, jatuh. Tiga ini, satu, dua, tiga. Masya Allah. Jadi, airnya tiga, tehnya tiga. Sampai asar itu nanti. Nah, minum dulu gue. Ini aja. Oke, lanjut. Lanjut enggak nih? Oke. Kalau orang sekarang ini memisahkan antara kehidupan dengan ibadah, enggak ada urusan. Makanya andaikan dia itu diundang ke hajatan, itu hanya sekedar polesan hidup. Sing penting enggak ditegur tetangga, kadang-kadang juga amplopnya nipu-nipu supaya kelihatan tebal isinya 2000-an. Kalau niatnya ibadah, dong saya itu nyumbang tetangga itu ibadah kok. 50 ya 50, 100-100. Ada yang sunatan, ada yang sekarang akikahan, ada lagi bahkan mungkin sakit. Ke rumah sakit saya tengok, itu hak muslim yang harus saya tunaikan. Makanya apapun keadaannya saya datangin itu. Kenapa? Hakul muslim alal muslim. Hak muslim satu dengan yang lainnya. Ketika sakit di cekik. Ini benar. Cepat mati. Ditengok. Ketika mati dirawat. Ketika ketemu mengucapkan salam. Ketika diundang makan datang. Loh itu. Kalau tujuan hidup ibadah. Nah ini muncul kelompok mereka yang sekarang memisahkan. Nah. Makanya ketika mereka itu puasa, Ramadan pun kosong dari makna. Jadi gak ada kaitannya. Saya puasa ini gak boleh nyolong. Kalau puasa itu saya gak boleh gibah. Kalau puasa itu saya gak boleh nipu. Itu gak ada. Kenapa? Karena gak ada kaitannya dengan kehidupan. Tapi orang yang pertama tadi itu Pak. Kalau puasa. Mosok poso gak sholat. Nah itu. Mikir. Karena hasil utama daripada sholat itu apa? Puasa. Gak mungkin orang sholat gak puasa gak mungkin. Kenapa? Karena kata Allah, inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Termasuk mungkar adalah gak puasa. Jadi orang yang sholat pasti puasa. Dan orang yang puasa pasti sholat gak? Harusnya. Karena ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Konsekuensi takwa itu di nek gak sholat disiksa karo Gusti Allah. Akhirnya apa? Sholat. Wong poso kudu sholat. Wong sholat kudu poso. Makanya gak ono ceritane orang nanti nyeletuk giliran masuk Ramadan. Luwak kok mangan koro. Awak kok diploro. Akhirnya gak mau puasa. Ini prinsipnya siapa? Prinsipnya siapa? Loh, ngomong sampean. Gitu. Luwak kok mangan koro, awak diploro poso. Makanya orang yang nomor dua ini, poso itu cuman dimaknai ngeposno barang sing diroso. Kalau yang pertama, ngeposno barang sing direkso. Nah itu. Makanya yang gak boleh-boleh itu dihindari. Kalau yang nomor dua, sing penting, gak mangan, gak ngombe, gak. Kok gak? Gak dilanjutin? Gitu. Makanya kalau sudah puasa enggak ghibah. Kalau sudah puasa enggak ngerumpi. Nek wis poso enggak ngentit. Kalau sudah puasa enggak bohong sama istri, sama suami. Itu nomor kedua, nomor pertama. Ya. Nah, ada orang yang di dalam masalah ibadah nomor tiga itu ibadah berlebihan. Pokoknya hari-harinya di masjid aja, hari-harinya iktikaf aja, hari-harinya cuman makan, minum, tidur di masjid, anak terlantar, istri terlantar, bersosial kosong, bermasyarakat enggak ada. Ini yo salah. Boten leres. Kenapa? Karena pada hakikatnya semua itu ada porsinya. Masing-masing itu wonten takranipun tiga. Ada hak. Makanya Pak pernah Salman Al-Farisi. Sampai ngerti mboten? Sinten Salman Al-Farisi itu? Madekku. Oh. Tonggoku enggak. Salman Al-Farisi ini sahabat Nabi yang mulia. Yuswani pun kinten-kinten 350 tahun. Masya Allah. Itu disebutkan di dalam kitab Al-Isabah Fitamyiz baina sahabah. Kata Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, umurnya Salman Al-Farisi itu 350 tahun. Karena dia itu belajar dari pendeta satu ke pendeta lain itu sampai lima. Ya, belajar pendeta mati, pindah. Pendeta mati, pindah sampai lima, Pak. Itu. Nggak mungkin umurnya itu di bawah 100. Nah, dipersaudarakan dengan seorang sahabat yang mulia, Abu Darda. Abu Darda. Siapa Abu Darda itu, Pak? Hah? Oh, ngerti. Itu Pak Lurah. Ya? Nah, setelah dia nengok sahabatnya, ditemukan istrinya itu enggak dandan, istrinya lecek, istrinya kumel. Ada apa kalian? Bagaimana dengan Abu Darda? Dia ini orang baik, orang soleh, tetapi saudaramu itu tidak menginginkan dunia lagi. Karena hari-harinya siang puasa, malam ibadah. Berlebihan. Akhirnya ketika makan siang, nawarin, wahai Salman silahkan makan, saya puasa. Enggak, saya enggak mau makan kalau kamu enggak makan. Kok begitu? Iya. Kemudian makan sambil berat hati. Orang puasa diganggu, kan gitu. Akhirnya ketika sudah mulai masuk pertengahan malam, dia bangun. Salman, silahkan tidur, saya mau sholat. Enggak, kita tidur bareng. Nanti sholat bareng. Setelah mau pulang, wahai Abu Darda, inna li zawrika alaika haqqa. Penziarahmu, orang yang bertamu ke rumahmu itu punya hak. Wa inna li ahlika alaika haqq. Keluargamu juga punya hak. Wa inna li nafsika 'alaika haqq, dirimu juga punya hak. A'ti kulladhi haqqin haqqahu, beri masing-masing hak sesuai dengan porsinya. Enggak terima, Pak, ternyata Abu Darda lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini Salman ngomong begini-begini, masa saya puasa enggak boleh, saya sholat enggak boleh. Apa yang dikatakan Salman? Begini begitu, sodako Salman. Sodako Salman. Karena memang kehidupan itu ada fakta. Ada istri, ada anak, ada tetangga, ada dunia, ada akhirat, ada sholat, ada sawah. Makanya Islam memberikan konsep, fa'idha faragta fang sob. Harus seimbang, enggak boleh berlebihan. Makanya pernah ada beberapa sahabat ngecek ibadahnya Rasulullah, Pak. Ya. Pengen ngerti bagaimana ibadahnya Rasulullah hari-harinya itu. Ngecek kepada istrinya. Ternyata Rasulullah ibadahnya biasa-biasa saja. Sahabat ini ka'annahum taqalluha, seakan-akan meremehkan. Itu kan Rasulullah udah dijamin masuk surga. Kalau kita kan belum. Makanya di antara mereka mengatakan, inni aqumul laila wala anam. Saya akan terus bangun bangun malam untuk sholat tidak tidur. Yang satunya inni asumu wala uftir. Saya akan puasa terus, enggak akan buka. Wala akan tergerak sehingga fokus ibadah. Rasul, kalian tadi ngomong apa? Fawallahi demi Allah, inni la akhsyakum billah wa atqakum bihi. Sungguh aku ini orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Paling takut kepada Allah di antara kalian. Inni usalli wa anam. Aku sholat tidur. Wa asumu wa uftir. Puasa juga buka. Wa akulu lahma. Dan juga makan daging. Wa tazawwajunni sunnati falaysa minni. Perlebihan itu enggak boleh. Jadi ibadah itu harus stabil, seimbang, sesuai dengan apa? Dalil ihdinas siratal mustaqim. Itu. Pokoknya Pak, agama niku nek dijalankan sesuai dengan perintah Allah, itu enak. Yang bikin enggak enak itu tambahan-tambahan, dikurangi, ditambahi. Coba, sampean masak gulai bayi bumbunya, dadi apa? Enggak jadi. Mau bikin apa lagi? Soto. Ditambahi macam-macam, rambak, kerupuk, tambahi apa? Simbuan. Tak lagi. Iki dadi apa? Nah, agama itu ada takarannya seperti takaran makanan dengan bumbu coba. Disiplin tuh, Cep. Kalau bikin gulai seperti ini, bikin tengkleng seperti ini, coba ditambahi dikurangi. Hambar agama juga seperti itu. Nuh, sekarang dalang itu, Pak. Dalang supaya enak ditonton itu pakai pakem, gimana? Pakem. Coba bayangkan ada dalang bikin bid'ah di dalangnya. Katanya gadut koco jalan-jalan ke Malioboro. Nah, repot. Sejak kapan ini gadut koco jalan-jalan ke Malioboro? Kacau akhirnya. Ketoprak enggak, wayang enggak. Itu agama, Pak. Lebih penting kita jaga daripada budaya, daripada wayang, daripada tarian. Kalau sekarang obat supaya menyembuhkan, dokternya harus benar, obatnya harus asli, resepnya harus. Iku ngaji mboten abdo saking itu. Jadi kalau ngaji, ustadznya dokter, resepnya kitab yang dibaca, obat dalil-dalil yang diracik, insya Allah sembuh. Lalu sekarang dokternya apa? Gak jelas. Lalu berobat batuk pilek, ternyata dokternya dokter hewan. Ya, gak sembuh. Terus pulang-pulang dikasih apa? Pil abang hijau kuning. Apa ya, Pak? Gaplek ternyata. Palsu obatnya. Sembuh. Gak mungkin. Makanya Nabi Muhammad SAW selalu mewanti-wanti alaikum bisunnati, Supaya apa? Keaslian agama ini utuh. Sehingga kita ibarat berobat itu, dokternya benar, obatnya asli, resepnya juga benar. Sembuh. Gitu. Makanya, nah yang ketiga, keberapa? Keempat. Yang ngantuk, tiga. Yang melek, empat. Yang keempat, ibadah mengada-ada. Nah ini, Rasulullah diwuculkan, diinikan. Sehingga apa? Capek sendiri. Dong, sholat itu enak kok. Rukuk malah ditambah begini. Ya, capek kan gitu. Rukuk enak. Mas, sampai rukuk kok pakai ngangkat kasat, kaki satu. Coba, sujud juga begitu. Apalagi sampai bangkit dari sujud koprol. Waduh. Makanya di Nisalian, agama ini disetel oleh Allah. Mudah, gampang, enak. Lihat manasik haji, manasik umroh, cara bayar zakat. Tidak dibikin bulanan tapi tahunan. Juga tidak dibikin seumur hidup kelaparan tuh fakir miskin. Tidak dibikin bulanan, yang repot muzakinya yang bayar zakat. Enak. Puasa dibikin Allah. Coba lihat. Puasa itu kalau enggak sehat. Nguras, ngisi harian. Puasa Daud. Ngisi sehari, nguras sehari. Wah. Tom. Makanya sampean kalau pengen sehat, muda seperti saya. Wah, kan gitu. Daud. Sehari nguras, sehari ngisi. Kalau memang enggak bisa nguras ngisi harian, kita bikin mingguan, Senin Kamis. Kenapa hari Senin? Karena biasanya Jumat, Sabtu, Minggu pol-polan mangan. Dikuras tuh Senin. Wah, Masya Allah. Kenapa nanti dikuras lagi Kamis? Untuk persiapan Jumat, Sabtu, Ahad. Wah, kondangan ping telu ya. Mangan terus. Apalagi apa? Suguhan teh, ya, teh kampung itu kan manis semuanya, itu. Apalagi silaturahmi Idul Fitri, Pak. Itu keliling 5 kali dijamin yang kelimanya kencing karena teh terus keluar, gitu. Nah, Islam sangat bijak, tapi tidak diwajibkan hukumnya sunnah. Gak bisa nguras ngisi mingguan. Islam memberikan satu cara lagi supaya sehat, nguras bulanan, yaitu apa? Puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15, Masya Allah. Makanya sehat, orang gak mungkin lah kolesterol numpuk itu. Kenapa tanggal 13, 14? Terdapat penelitian yang cukup hasilnya mengejutkan, Pak. Jadi setelah diteliti, tanggal 13, 14, 15 Hijriah itu temperamental, emosional, pecandu narkoba, khomer dan minuman keras itu kumat ternyata. Makanya sampai inget-ingetin aja, suami istri kebanyakan patu tanggal piro. Wah itu, mulai pening. Kenapa? Ternyata pengaruh dari gravitasi bumi. Jangankan darah manusia, air laut aja pasang. Nah, dikendori pakai puasa. Makanya, as-sawmu junnatun, puasa itu tameng. Makanya, makan itu disuruh oleh Rasulullah kan sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, sepertiga untuk napas. Apa maksudnya napas? Ada yang ngerti? Ada yang ngerti? Udah, gue bikin sayembara. Siapa yang bisa nebak, dapat hadiah nih. Nah, ini. Ikhwan ini. Silakan. Iya, kenapa? Kenapa sepertiga untuk napas? Maksudnya Rasulullah apa itu? Sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, sepertiga untuk napasnya. Ayo. Siapa yang bisa? Ya. untuk bekerja bisa halal. Ini dapat hadiah tapi dengan cara tak limpar. Dimatiin, Pak. Tes. Gak usah pakai mic, Pak. Ya, biar gak treble feedback. Anak denger kok. Ya. Ada yang bisa lagi? Ya. Masya Allah. Ini, Pak, silakan. Ya, ini Masya Allah. Jadi, supaya ada ruang napas. Kenapa? Nah, ini yang belum dijawab. Kenapa? Kalau enggak, gue balikin. ternyata di Nizalian, orang itu habis makan 1/4 jam, alias 15 menit, 20 menit, makanan itu mengembang. Nah, mengembangnya rata-rata 1/3. 1/3 untuk napas itu ngasih space untuk pengembangannya itu. Makanya sampai kadang-kadang makan kan enak-enak, habis setelah 1/4 jam atau 20 menit langsung. Iya, waduh, sebah banget. Makanya di sini cara kita untuk buka yang dianjurkan oleh Islam, nanti sampai kan buka puasa nanti. Poso kabeh ora iki nggo. Halo, Tes. Poso kabeh? Insyaallah ibu-ibu poso ora? Insyaallah. Insyaallah apa kiai apa santri nih? Gitu. Oke. Kalau cara untuk buka yang baik. Pertama kita makan kalau ada rutop, kalau enggak ada kurma. Sekarang kurma di mana-mana. Dan enggak usah banyak-banyak, mede ganjil telulas. Oh, itu yang tes aku tak ada mentok. Terlalu ganjil, terlalu ulas. Ya. Kurang mas masih. Berapa lagi? 17. Itu mah bukan ganjil, itu murko. Ya. Nah, makan. Tolong diperhatikan juga Bapak Ibu sekalian. Tidak ada anjuran buka puasa pakai kurma itu ganjil. Yang dianjurkan ganjil itu cuma satu. Apa? Makan ketika habis puasa mau sholat. Itu aja yang ganjil dianjurkan Rasulullah. Adapun buka puasa, sahur ya sekenanya. Mau 5, mau 6, mau 3, mau 4, terserah. Dah, habis itu minum, pergi ke masjid, sholat. Supaya apa? Adaptasi. Jangan perut ini dikagetin. Belum apa-apa langsung adzan, Masya Allah, kurma disikat, arem-arem dimbak, terus ini gorengan telu, ditambah dicocol sambel, Masya Allah, itu vitaminnya apa? Kolek satu mangkok, aduh, kempor sampai, udah habis itu, sholat makan lagi satu piring, itu dijamin tuh terawih di belakang, mangap aja loh. Itu kagak bisa berdiri. Kenapa? Makannya berlebihan. Makanya ada dijaga. Nah, hadirin sekalian, sekarang kita mulai bahas puasa. Puasa itu ada dua macam. Puasa yang wajib. Nah, saya tanya sekarang ada hadiahnya. Macam-macam puasa wajib ada berapa? Mana? Ini ikhwan semua nih, ibunya mana? Ya, silakan. Macam-macam puasa wajib onok piro. Ya, ya, berapa Pak? Berapa dua? Dua. Apa aja? Ramadan sama puasa nadar. Terus kodok mana? Berarti ada puasa, nah, sama? Ya, puasa. Berarti puasa Ramadan, puasa nadar, puasa kafarat, puasa qadha. Ya udah bagi dua. Enggak tahu nih, mana yang ada sampean aja. Ya, insyaallah. Oke. Jadi puasa itu wajib ada empat. Satu, puasa Ramadan. Dua, puasa nadar. Tiga, puasa kafarat. Empat, puasa qadha. Wanita pada waktu Ramadan ternyata haid. Wajib kodok, mboten? Wajib. Ojo ngelunyun. Jadi punya utang sampai masuk Saban masih pura-pura diem. Nih ya, ibu-ibu yang masih punya utang cepat mengqadha. Mumpung masih ada waktu, bapak-bapak juga begitu. Barangkali kemarin itu meleper-meleper ternyata ngombe. Gitu, diqadha ya. Jangan sampai nanti masuk Ramadan utangnya masih belum dibayar. Paham? Oke. Nah, sekarang puasa yang kedua sunnah. Macam-macam puasa sunnah. Silakan ada yang mau menyebutkan. Ayo. Macam-macam puasa sunnah. Apa aja? Ya. Puasa Daud. Senin Kemis. Terus? Yang sunnah ini. Ayyamul Bid. Terus apa lagi? Asyura, Tasu'a. Terus apa lagi? Arafah. Berarti saya semua yang nebak. Untuk saya ini. Ada lagi siapa yang nebak? Hah? Dzulhijjah? Oh ya, silakan Pak. Nah, tadi ada yang antum. Ya udah, dibagi jadi dua. Dzulhijjah. Dzulhijjah tanggal berapa? Tanggal 1 sampai 9, 10. Nah, sekarang puasa yang dilarang. Ya, sebutkan puasa yang dilarang. Dapat hadiah lagi. Oh ya, ibu-ibu sekarang ada hadiah di belakang tuh. Kalau gak salah kulkas katanya. Kulkas, magic chair, mesin cuci. Masya Allah. Silakan, ibu-ibu ada yang bisa nebak. Sebutkan dua saja puasa yang dilarang. Oh. Yang dilarang. Ada mic-nya, silakan ambil. Halo, tes, ayo. Nih. Ya, silakan. Idul Fitri sama Idul Adha. Oh, Masya Allah. Kasih itu hadiah, kasih kulkas. Nama. Ada tebakan dari nama, saya. Nama. Ibu-ibu, ini khusus ibu-ibu. Kalau bisa nebak, saya kasih uang 100 ribu. Oh. Khusus dari saya. Percaya deh, ada nih. Ayo, silakan ibu tebak puasa yang dilarang, yang khusus wanita. Tidak ada yang lain. Khusus istri. Enggak ada yang lain. Untuk antum enggak. Nanti ibu-ibu. Ayo silakan. Ayo. Di buku ada. Di buku ada. Ayo. Tes. Puasa sunnah tanpa izin suami, Ustaz. Tekor aku. Mana kasih? Waduh, pas ini. Lumayan nih, nanti dapat tahu, tempe pulang. Gendong, wis, boy. Dah. Ada lagi tebakan khusus ibu-ibu. Nah, 100 ribu lagi. Masya Allah. Ada tekor lagi nih. Mudah-mudahan selamat ini. Selamat ya. Ibu-ibu. Udah siap ibu-ibunya. Mik. Ojo belok, Mas. Gitu, Mas. Ngebelok. Ya. Oke, udah? Tebakan satu lagi untuk ibu-ibu. Nih, siapa yang bisa nebak, dapat lagi 100 ribu. Oke, pertanyaannya, Sebutkan nama kakek saya. Oh. Ada 100 ribu. Anda tambah deh 200 ribu. Dah, Anda tunggu. Sambil minum kan. Jangan bingung. Nah, pasti gagal. Pertanyaannya saya rubah. Oke, okay. Ibu-ibu, diperhatikan. Ketika sekarang ini, ibu sahur. Dalam keadaan junub. Mandi dulu apa sahur dulu? Nah, kalau begini, anak ngasih sejuta ini. Apa nebak? Yang benar, mandi junub dulu apa sahur dulu? Ada nggak jadi. Pertanyaannya berikutnya. Kalau sekarang lagi makan asik, enak, sahur, ternyata adzan. Dilanjut atau stop? Pertanyaan yang ketiga. Kalau lagi asik berhubungan suami istri terus adzan, lanjut enggak? Wah, kurang dikit. Lanjut apa stop? Ngaco semua. Orang salah tiga, repot ini. Kalau makan, lanjut. Kalau berhubungan intim, stop. Jangan dikiaskan makan. Ya? Ini penting hukum. Nampak hal ini mungkin ada kesan tabu, tapi innallaha la yastahyi minal haqqi syai'an. Jadi ibu-ibu, sekarang kalau lagi sahur, junub, sahur dulu. Karena syaratnya sahur tidak harus suci dari janabah. Yang harus suci dari janabah itu apa? Sholat. Sahur dulu, baru nanti menjelang sholat mandi. Kalau ada adzan, kata Rasulullah SAW, idza sami'a ahadukum an-nida'a. Jika di antara kalian dengar adzan, wal ina'u fi yadihi, wadah makan minum ada yang di tangannya. Contoh gitu, Pak. Coba lihat ya, Bu ya. Lagi enak-enak minum. Ternyata adzan, gimana? Dibuang, dintingkan, lanjutin. Gitu. Bukan berarti terus adzan baru ngambil piring. Itu kata siapa? Kata ustaz. Enggak begitu prakteknya. Ada mungkin 1-2 suap di piring, lanjutin. Tuh takut keserten, kasih apa? Minum, walaupun sedang adzan. Karena aslinya apa? Asli masih malam. Pertanyaan berikutnya. Saya menjelang maghrib, apalagi ini kan nanti antara maghrib dengan tidak maghrib itu kan hampir mirip karena musim hujan. Ana kira sudah adzan makan, ternyata belum. Kenapa? Hanya dengar HP teman, ternyata HP temannya itu pakai ringtone adzan. Allahu Akbar, makan langsung. Mas, kok makan mas? Belum. Loh, itu tadi adzan, itu HP saya. Tenang ajar lo, ngacoin saya. Akhirnya apa? Batal. Wajibnya apa? Qadha. Karena apa? Aslinya masih siang. Oh, itu penting hukum. Aslinya masih siang. Maka barang siapa yang sekarang ini berbuka dengan dasarnya itu kira-kira persangkaan sudah maghrib, ternyata belum, maka wajib mengqadha. Sebaliknya tadi sahur, dia menyangka sudah subuh tapi belum makan, maka dia tidak kena sanksi. Kenapa? Aslinya masih malam. Tuh. Enak, Pak. Yang jelas faedah utama pertama adalah mengendalikan syahwat. Kena ketika puasa itu apa? Pasti mengendorkan darah, ngurangin makanan. Dan kata Rasulullah, inna syaitona yajri fi bani adam majroddam. Sesungguhnya setan itu berjalan di dalam tubuh manusia bersama aliran darah. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, saya selama 16 tahun tidak pernah kekenyangan kecuali sekali. Itu pun saya masukkan jari ke dalam mulut untuk saya muntahkan. Karena kekenyangan itu menimbulkan 1, berat badan. 2, tumpul pikiran. 3, ngundang tidur. Pasti enggak? Iya, menang tidur. Orang kalau sudah makan banyak, yang hidup itu syahwatnya, yang apa namanya, tidur pikirannya, yang bangun syahwatnya. Tapi kalau orang puasa, yang tidur syahwatnya, yang bangun pikirannya. Itu. Banyak tumpul pikirannya. Terus apa lagi? Males ibadahnya, mengundang tidur, keras hati. Hatinya keras. Tuh. Ada yang bisa ngulangin? Kata Imam Syafi'i tadi, kasih ini, silakan. Kekenyangan itu karena satu. Ayo. Ya. Tidur. Dua, malas ibadah. Terus, malas ibadah, badan berat, ngundang tidur. Nih, antum. Bentar. Masya Allah. Benar semua. Karena saya bantu. Oke. Ada lagi? Nah, ini buku nih nanti. Masya Allah, ini buku baru saya. Usaha berkah rezeki melimpah. Silakan angkat tangan sebelum saya tanya. Berarti hebat. Ayo, silakan. Ayo. Pertanyaannya mudah, jawabannya aja yang sulit. Silakan. Ayo. Loh, gak berani. Mudah. Ya, silakan. Tuh. Ini ada yang angkat tangan sebentar. Saya tanya nih. Tadi saya menyampaikan macam-macam orang beribadah. Sebutkan dua saja. Ibadah sebagai tujuan hidup. Terus yang kedua, antara ibadah dengan kehidupan. Ketiga, berlebihan dalam ibadah. Yang keempat, mengada-ada. Masya Allah. Berhak untuk mendapatkan ini. Mudah-mudahan antum kaya raya, berkah, banyak istri. Alhamdulillah. Oke. Hadirin sekalian, syahwat. Makanya Rasulullah mengatakan, huffatin naru bisyahawat. Neraka itu dikelilingin dengan syahwat. Dan yang paling bisa mengendorkan, mengekang adalah puasa. Sehingga Rasulullah mengatakan, as-sawmu junnah. Kemudian yang kedua, puasa itu bisa menumbuhkan sifat amanah. Pak, sekarang bapak lapar, haus, masuk ke kamar sendirian, minum, siapa yang tahu? Gak ada tahu. Kenapa kita tetap puasa? Kenapa saya tetap makan walaupun tidak makan, walaupun kelaparan? Karena puasa ini hanya Allah yang tahu dengan saya, yang harus saya jaga. Bahkan semua ibadah itu adalah apa? Amanah. Pak, bapak sekarang sujud. Ketika sujud baca apa? Bacaan sujud apa? Subhana rabbiyal. Sekarang bapak baca itu, enggak baca itu, siapa yang ngawasin? Pak RT? Enggak. Sampai kalau seandainya bapak sujud baca kul kutu kadal kesit, siapa yang nyalah? Enggak ada. Tapi tetap saya ruku membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sujud membaca subhana rabbiyal a'la, karena ruku sujud itu amanah. Bahkan seluruh ibadah itu adalah amanah. Seluruh apa yang sekarang ini menjadi tanggung jawab kita amanah, termasuk anak istri, rumah tangga. Apa lagi sebagai seorang laki-laki, kata Rasulullah, ma min abdin yastar'ihi lahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi fa haramun 'alaihi ra'ihatul jannah. Jadi hamba mana saja yang diberikan oleh Allah amanah, termasuk rumah tangga, termasuk suami istri, suami juga pemimpin, istri juga apa, mengendalikan rumahnya. Kemudian saat mati menipu amanahnya, maka dia mati tidak menemukan baunya surga. Apalagi kepemimpinan yang besar. Makanya, inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali فَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Amanah statusnya ternyata ظَلُومًا جَهُولًا. Cek aja. Semua orang yang enggak amanah, ظَلُومًا. Kenapa? Karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wah itu, ini ini bagi-bagi sembako. Letaknya di mana? Fakir miskin. Ternyata diletakkan di warungnya, dijual. Dolim enggak? Dolim. Ini bantuan untuk orang-orang duafa masakin. Ternyata dibagi kepada orang-orang kaya. Dolim enggak? Dan jahula. Kenapa? Pelanggaran. Dan semua orang melanggar itu statusnya adalah bodoh. Makanya Allah berfirman, innama taubatu ala Allahi lilladina ya'maluna su'a bijahalatin. Semua maksiat itu bodoh. Kenapa? Meskipun si maksiatnya itu si alim, tapi bodoh dalam tindakannya. Enggak ngerti, enggak takut kepada Allah. Sementara aslul ilmi khasyatullah, asas daripada ilmu itu takut kepada Allah. Makanya orang kalau berilmu enggak takut kepada Allah, sama aja seperti orang bodoh, Pak. Sama aja orang enggak ngerti, apa bedanya? Karena aslul ilmi khasyatullah, asas ilmu itu menumbuhkan rasa takut kepada Allah, takwa kepada Allah. Nah ini enggak wedi, bodoh karo wong bodoh. Innahu kana dzaluman jahula. Makanya pengkhianat itu dzaluman, pengkhianat itu jahula. Tuh, paham? Paham enggak? Lanjut enggak? Apa yang dilanjutin? Nah, nih. Di antara faedah puasa yang berikutnya adalah menumbuhkan rasa syukur. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika kita saat buka, masya Allah, makanan apa yang enggak nikmat? Ya, semua makanan. Makanya enggak ada ceritanya orang gede, orang dewasa rebutan makanan kecuali puasa. Enggak ada. Kecuali puasa. Karena itu sudah dinaskan oleh Rasulullah, lisoimi farhatan, bagi orang puasa itu ada dua kegembiraan. Senang memang. Kurma aja di Mekah, di Arab sana enggak laku, di sini buat rebutan. Enak nikmat. Kenapa? Karena ternyata Pak, setelah kita itu puasa sekian lama 12 jam, ini zat aneh, lidah perasa kita, sel-sel ini terbarukan. Perut kita, usus kita. Jadi makanan itu masya Allah nikmat banget. Makanya sekarang kalau kita ini ingin menikmati makanan, bukan kita itu masak aneh-aneh, menunya macam-macam, tapi coba hentikan kita dengan puasa. Nikmat itu makanan. Gitu. Makanya subhanallah Pak. Kalau orang itu banyak puasa itu lebih mensyukuri kehidupan. Makanya kalau bapak ibu sekalian nemui istri kurang bersyukur, suruh aja puasa itu. Itu kan minimal belanjanya berkurang, puasa terus. Ngomongnya juga gak enteng karena puasa. Ngerumpiknya juga berkurang karena puasa. Makanya puasa itu subhanallah. Bikin lemes pertama. Makanya kata as-sawmuli. Kenapa Pak? Orang dari mulai sahur sampai sampai buka itu nyaris tidak bisa maksiat. Ya, kapan maksiat? Mau zina lemes, mau judi enggak ada teman. Enggak ada. Makanya ibadah secara umum terutama puasa itu ngontrol. Contoh aja sholat Bapak. Sekarang luputnya Bapak lupa setelah duhur diingetin asar, lupa setelah asar diingetin maghrib, lupa setelah maghrib diingetin isya, maka inna sholata tanha anil fahsya. Makanya as-siyamuli. Puasa itu membentuk orang itu amanah, puasa itu membentuk orang bersih, sehingga Rasulullah untuk berbuat baik terbuka. Futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Karena sulit sekali ketika orang puasa itu apa? Berbuat maksiat. Wasufidat maradatu syayatin. Setan-setan yang gede-gede. Yang pendekar-pendekarnya itu dibelenggu oleh Allah. Akhirnya apa? Sholat jadi enak. Tahajud jadi semangat. Seumur-umur Pak. Kita itu sulit bangun. qiyamul lail. Ketika Ramadan, kok diam semua nih? Khatam enggak? Udah, janji ya. Janji. Berapa? Satu Ramadan ini kira-kira kalau Bapak mau khatam, mana Qur'annya ini? Enggak ada. Saya pinjam Qur'annya. Anak kasih, biar nanti qiyamul lail begini caranya. Bapak qiyamul lail, ibu-ibu qiyamul lail satu rekatnya. Bapak qiyamul lail, ibu-ibu qiyamul lail satu rekaat satunya. Bapak qiyamul lail, ibu-ibu qiyamul lail satu rekaat satu lembar. Berarti nanti selesai sholat itu dapat satu juz. Karena rata-rata satu juz itu 10 lembar. Kalau antum qiyamnya itu 10, witirnya 3, khatam. Berarti Ramadan nanti selesai. Karena apa? Al-Quran itu diturunkan oleh Allah berapa? Juz? 30. Ada yang 35? Gitu. Terus kemudian satu hari rata-rata berapa? Satu bulan? Satu bulan berapa hari? 3. Berarti kita itu dikasih wirid oleh Allah. Satu harinya satu? Juz. Satu hari satu? Antum sendiri yang ngomong ya. Satu hari? Kok lemah? Lemes. Satu hari? Satu juz. Kalau pengen dalam qiyamul lail itu khatam dua juz, satu rekaan. Dan kalau antum berdiri, kalau memang gak hafal, pakai mushaf gak apa-apa. Satu kali berdiri, satu rekaat, empat lembar itu nanti tahajudnya kurang lebih 2 jam. Enteng. Umar bin Khattab itu pak, imamnya itu rata-rata membaca mi'in ratusan. Yaqumuna 'alal asab, berdiri di atas tongkat. Makanya disebut dengan sholat tarawih. Kenapa? Karena ada dari tarwihah, ada masa istirahatnya. Nah sekarang tarwih bentar-bentar ngoweh. Karena sholatnya cuwepet. Cundal-cundil, gwebek-gebek, mencolot. Terus begitu ya Allah. Iki sholat apa? Kuda lumping lagi mendem. Sholat itu yang tumak nina, rukuk dirasakan, sujud dirasakan, berdiri. Nah ini antum bisa. Ya. Ini caranya. Ya. Dan rata-rata ini Quran tahfidz satu lembar. Satu rekat satu lembar. Berarti insya Allah nanti antum selesai dapat satu juz. Kalau 2 lembar, insya Allah selesai kiam dapat 2 juz. Nah, target, kalau kita ya sedeng-sedengnya, sholat terawihnya khatam 1 Ramadan 2 juz, di luar sholat terawih khatam berapa? Kok melototin saya sih, Pak? Berapa? 4. Caranya gampang, anak kasih ya. Sekarang, sampean kan ke sawah, jam berapa sih? Sawah. Jam 7. Habis subuh. Subuh sekarang itu kira-kira kurang lebih jam 3:30 lah. Ya selesai. Baca Quran. Setengah jam itu pak. Insya Allah dapat 4 lembar. 5 lembar. Bahkan kalau kita itu sudah fase sudah ini. Itu satu juz bisa 45 menit. Dah satu juz. Sawah berangkat ke kantor ke sekolah. Satu juz. Nanti kalau memang kita sudah hafal sambil berjalan ke kantor baca zikir pagi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kemudian muawwidzatin qul huwallahu ahad asbahna wa asbahul mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah dan seterusnya sampai subhanallah alhamdulillah subhanallah 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku walhamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali astaghfirullahal azim wa atubu sampai kantor selesai itu. Nanti ada waktu istirahat. duhur. Masuk setengah 4 lembar enggak bisa. 4 lembar aja. Nah, nanti ada waktu banyak antara asar sama maghrib. Itu masuk sih enggak dapat 1 juz. Jadi insya Allah kalau kita seperti itu 1 hari di luar Ramadan itu bisa 4 juz. Berarti, nggak ngelanjutin, khatam 4 kali. Di dalam terawih 2 kali. Top udah. Makanya dari sini ketika Imam Syafi'i ditanya, Pak, mana yang lebih afdol, sholat di rumah atau bersama jamaah di masjid? Jawabnya Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Umm, barang siapa yang pertama menjamin tidak tertimpa malas, bisa sholat di akhir malam dan membaca panjang-panjang, maka silakan, dan sholat di rumah lebih utama. Itu. Tapi kalau sekarang ujung-ujungnya kul huwallahu ahad sama inna atoina, antum ke masjid. Apalagi nanti kegoda TV, kegoda ini, malah lemes enggak jadi sholat. Itu bahaya. Makanya di masjid. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba qiyamu lailatin. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, ditulis sholat semalam suntuk. Bukan? Kamu ke masjid. Itu. Ini sholat ya, surat yang paling dicintai kaum muslimin sekarang itu 2 surat itu tadi. Inna atainakal kausar sama kul wallahu ahad, dan alasannya masya Allah keren. Fadilahnya besar banget, Pak. Di antara sekian fadilah 2 surat ini adalah mempercepat selesainya sholat. Nah, itu. Yang penting itu. Wah, cepat banget itu. Kok saya itu sampai gak habis pikir kok. Kok bisa ada orang sholat 21. Subhanallah itu. Waduh. Bang. Yakin gak tuh Mak Nina? Yakin gak tuh Mak Nina? Sementara syarat utama sholat, rukun utama sholat itu, Pak, utama daripada kita. Jam 5 masih main bola kuat, kita aja udah masya Allah, bentuknya udah gak karu-karuan. Kita cuman sama dengan mereka. Sama-sama hanya jaga, enggak makan, enggak minum. Lebih daripada itu, bagaimana kita itu bisa menjaga pahala puasa enggak batal. Yang kedua, jagalah qiyamul lail. Karena Rasulullah mengatakan, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi qiyamul lail, terutama qiyam lailatul qadar tadi. Karena Rasulullah juga mengatakan, man qama lailatul qadr imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang ketiga, umroh pada waktu Ramadan. Kekayaan untuk pergi ke tanah suci, kata Rasulullah, ta'dilu hajjatan, umroh pada waktu bulan Ramadan itu sama bulan Ramadan itu sama dengan haji. Yang ke berapa? Yang keempat, memberikan buka orang puasa. Jadi jangan sampai meskipun hanya satu orang, meskipun hanya sekali. Kasih itu tentengan ketika kita pulang dari kerja. Atau ngajak orang nanti, ayo makan. Untuk buka puasa di sini, di situ. Atau kita bungkus nasi 2-3, kasihkan orang ketika kita ketemu di jalan. Karena man faktoro so'iman, barang siapa yang beri buka puasa orang yang puasa, kana lahu mithlu ajri as-sha'im ghairu annahu la yanqus min ajri shaim syai'ah. Yang kelima, sedekah. Karena di sana ada hadis, afdalu as-shadaqah shadaqatun fi ramadan, sedekah yang paling utama adalah sedekah bulan Ramadan. Yang kelima. Yang nomor enam adalah i'tikaf. Dan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan i'tikaf selama Ramadan 10 terakhirnya. Bahkan pernah tidak sempat iktikaf karena ada sesuatu hal, Rasulullah ganti pada waktu bulan Syawal. 6 itu. 7, mengejar Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini kenapa? Walillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Coba Pak, Ibu, sekarang kalau kita umpamanya tidak memiliki ijazah SD, SMP, SMA, kemudian Pemda Salatiga si, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan gak ikut. Cuman semalam. Kapan lagi? Keterlambatan kita di dalam berbuat baik harian pasti ada. Keterlambatan baik di dalam ibadah pasti ada. Allah akselerasikan dengan Lailatul Qadar. Apalagi sambil i'tikaf. Nomor berapa? 8 adalah khatam Al-Quran. Qira'atul Quran. Kenapa? Karena syahru Ramadhan alladhi unzila bihi Al-Quran. Bahwa Al-Quran ini ditegaskan oleh Allah. Syahrul Quran. Makanya khatam itu harus kita wujudkan. Target-target khatam itu harus kita bikin secara konsisten supaya enggak terlewatkan, supaya enggak terlewatkan lagi, supaya enggak lewat lagi, akhirnya lolos lagi. Kemudian yang nomor 9, Ada yang bisa nutup? Dapat hadiah. Yang belum saya sebutkan. Kan untuk melaksanakan. Ayo. Silakan. Dapat hadiah. Silakan. Dapat hadiah. Nih, dapat buku ritual Ramadan. Ya. Yeah. Yo. Bukan, bukan zakat. Kalau zakat fitrah sudah keluar. Ya. Yeah. Salat Ramadan. Eh? Salat Idul Fitri. Oh, itu sudah di luar yang kaitan Ramadan. Berdoa, ya. Yeah. Itu sudah umum. Ada lagi? Yang secara spesifik. Ayo. Ayo. Hah? Duduk setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Sholat dua rakaat sama dengan pahala haji umroh. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, kana ka'aj. Jadi hajatin wa umrotin bahkan ditambahi oleh Rasul tamatin sempurna. Yang pertama nebak tadi mana? Udah ada usaha itu kita hargai. Antum kasih. Ada lagi. Sekarang terakhir kita bagi-bagi hadiah dengan pertanyaan. Silakan. Ya, silakan jamaah semuanya, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, sesi terakhir yaitu tanya-jawab, bertanya dapat hadiah, Masya Allah. Kalau tadi Ustadz yang ngasih hadiah, sekarang ngasih pertanyaan sekali Ustadz ya, nanti dijawab ya. Untuk akhwat juga demikian ya, nanti disiapkan untuk hadiahnya. Silakan. Silakan pertanyaannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Ustadz, saya menanyakan mengapa memulai dan mengakhiri Ramadan, maaf dari pemerintah kita, mungkin juga dari Salafi, lebih cenderung kepada dengan metode ru'yat. Sedangkan pada kenyataannya sehari-hari kita kalau sholat aja sudah metodenya itu boleh dikatakan lebih cenderung ke memakai jam begitu atau hisab gitu ya. Oke, cukup ya. Terima kasih itu. Ini pertanyaannya bagus, saking bagusnya sampai repot ngasih hadiah saya. Udah, nah kasih ini aja deh. Nih, yang gede pasti mahal. Silakan Pak. Allah. Antum dapat dua nih. Dua hari, Masya Allah. Bisa buka lapak nanti. Oke. Masya Allah, pertanyaan cukup eksotik, cukup bagus. Kenapa kita tidak gunakan teknologi seperti sholat? Sholat itu dasarnya matahari. Puasa itu dasarnya bulan. Mau jadi temenin. Ya. Beda enggak? Kalau matahari putarannya setiap hari. Kalau bulan itu putarannya setiap bulan. Kenapa kita pakai ru'yah? Masalahnya bulan itu gak bisa ngomong. Kalau bisa ngomong. Tes, jangan dinyalakan dulu. Nanti kalau nyalanya setelah saya ngeflorkan biar enggak feedback ya. Pertanyaannya tadi? Oh ya, oke. Masalahnya kenapa kita lihat? Kenapa? Karena bulan enggak bisa ngomong, saya akan keluar tanggal 1, pasti. Itu, enggak mungkin tanggal 2. Cuman harinya. Apa? Tunggu nongol. Kelihatan kita puasa, enggak kelihatan kita sempurnakan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan wa aqmilul iddah. Beda dengan sholat. Karena aqimis sholata lidunukis syamsi ila ghasaqil layl wa qur'anal fina. Masalahnya sumu li ru'yatihi bulan wa aftiru li ru'yatihi bulan, dan bulan ini masalahnya keluarnya sebulan sekali. Dan itu masya Allah merambat banget. Makanya yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Kemudian kedua, kenapa enggak pakai teknologi, Pak? Teknologi itu bukan bawaan kehidupan, tetapi perlengkapan kehidupan. Makanya satu zaman itu bisa ada teknologi, bisa ada, bisa enggak. Iya enggak? Zaman Rasul ada enggak? Enggak ada. Kompas ada enggak? Enggak ada. Teknologi itu bukan bawaan kehidupan, tapi perlengkapan. Bisa ada, bisa tidak. Kalau enggak ada. Tapi yang namanya mata ini kapanpun pasti ada. Ada enggak nih? Zaman Rasulullah ada enggak? Zaman Abu Bakar ada. Dan ibadah itu, Pak, dibangunkan di atas sesuatu yang paling sederhana, mudah. Apa? Lihat. Kalau teknologi, emang semua orang bisa beli teropong? Semua orang bisa ngeker? Semua orang bisa bilang ke ini, beli keker? Mahal. Apalagi yang sekarang canggih itu. Itu bisa 200 juta. Lantung beli tempe susah. Tapi mata sumu li ru'yatihi, semua orang punya mata. Wa aftiru li ru'yatihi, semua orang bisa melihat. Tuh. Terus yang kedua, Pak, Rasulullah pada zaman hidupnya Rasulullah itu puasa Ramadan berapa kali? Ada yang tahu? Dapat hadiah. Ayo. Ayo. Atau pertanyaannya begini aja, puasa Ramadan itu diwajibkan tahun keberapa? Loh, ayo. Ah, berarti Rasulullah puasa 8 tahun. Pertanyaannya, Pak, pernah enggak Rasulullah error puasa? Enggak pernah. Pernah enggak Rasulullah berselisih menentukan hilal Ramadan? Enggak pernah. Padahal teknologinya enggak canggih amat. Enggak ada bahkan. Loh ini teknologinya canggih malah ruwet. Iki sing salah sapa? Alate apa menungsone? Menungsone. Rasulullah puasa 8 tahun enggak ada masalah. Abu Bakar bertahun-tahun puasa. Umar juga lancar. Andai kan ada khilaf, itu ada perbedaan masalah ini wahdatul matole atau ta'addudul matole. Masing-masing daerah itu punya matlak sendiri atau tidak, itu aja. Tapi di Madinah itu sendiri, enggak pernah. Top kan? Padahal enggak ada alat canggih. Berarti permasalahannya di manusianya, permasalahannya bukan di alatnya, tapi di dalam mental manusia, di dalam memulai mengakhir Ramadan. Makanya closingnya begini, supaya tidak terjadi kerutan, serahkan ke pemerintah melalui sidang isbat, dasarnya dua-duanya. Hisab untuk menerka kira-kira, ru'yah untuk menetapkan secara baku dan permanen, nanti disidangkan, diputuskan namanya isbat, bahwa Ramadan akan tanggal 1 hari ini. Enak udah. Selesai sebetulnya. Enggak usah kita perbincangkan. Kalau mau rukun, kalau mau akrab, hisab dijadikan dasar untuk menduga, kira-kira nanti, kemudian saat eksekusi, melihat bulan, dirapatkan, dieksekusi secara formal dengan sidang isbat. Udah top sebetulnya. Enggak usah bagai ini, kita puasa bareng, buka bareng, Idul Fitri bareng. Silakannya itu Masya Allah Pak, pernah Bapak ngalamin gak Idul Fitri sampai 3? Iya. Itu pernah ada Ustaz telepon saya. Ustaz, karena ini diundang 3-3-nya khutbah, itu gak? Kurang ajar loh, murko banget sampai. Wah, karena di kampung ini ya, Muhammadiyah juga dekat, KNU dekat ini. Diundang juga, alhamdulillah undangan banyak. Wah, lapangan diikutin, masjid diikutin. Nanti secara sendiri juga ikut. Jadi 3 Idul Fitri, khutbah 3 kali. Anak bilang, Ustadz antum murko banget. Antum tentukan. Ada prinsip, biar gak jamaah bingung ikut mana. 3. Coba bayangkan, 1 RW, 1 desa, sholat 3 tempat. 3 kali, 3 hari berturut-turut, Senin, Selasa, Rabu. Masya Allah. Waktu itu kapan itu silaturahminya memanjang? Ini, kenapa korban perselisihan yang gak harus terjadi? Kenapa saya katakan gak harus terjadi? Bisa disepakati, bisa disatukan, bisa dikelirkan dengan cara apa? Hisab dijadikan alat dugaan. Sekarang kira-kira Ramadan kapan? Ru'yah dijadikan sebagai alat putusan. Oh sudah keluar itu bulan. Nah pemerintah mengeksekusi, memformilkan dengan isbat. Selesai kok. Enak gak? Enggak tahu yang bikin kita itu, coba bayangkan Pak. Kita itu hari raya itu kan kalau di kampung apalagi, persiapannya itu kan apa? Takbiran. Persiapannya besok sholat. Kita belum persiapan ini, sudah siap-siap, pusing, ini kira-kira kapan Idul Fitrinya? Ikut siapa Idul Fitrinya? Bukan kita nanti kita silaturahmi ke Pak Dibude, nanti sholatnya di masjid ini, nanti di lapangan ini. Bukan itu. Apalagi dulu itu kan udah persiapan makannya, menunya. Enggak, ini ikut siapa? Kan, ya ini yang menjadi pemimpin, yang dijadikan sebagai pemegang kebijakan otoritas agama itu, berpikir lebih general, lebih keumatan, menyatukan, supaya kita itu namanya siar itu kalau kompakan enak Pak. Kalau semua satu kecamatan sholat bareng enak enggak? Satu kabupaten sholat bareng enak enggak? Enak, dan itu bisa. Itu. Kalau enggak percaya, tunggu saya jadi presiden. silakan bertanya. Ustaz, kita kasih kesempatan untuk ibu-ibu untuk ya, silakan. Bertanya. Silakan ibu-ibu bisa mengajukan pertanyaan kepada beliau. Melalui tulisan. Silakan bawa ke depan, Mas. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya perihal puasa Ramadan itu adalah puasa wajib. Di sini saya izin bertanya bagaimana untuk seorang wanita yang qadarullah dalam keadaan menyusui, yang mana dia tidak bisa melakukan atau melaksanakan puasa, untuk mengganti, untuk mengkodoknya itu bagaimana? Ya, Cukup ya. Yeah. Ini, tadi belum saya singgung, Masya Allah. Tadi puasa itu bentuk sehatnya ada yang sehari ngisi, sehari nguras Dawud. Ada yang mingguan, yaitu Senin Kamis. Ada yang bulanan. Nah, gak bisa dipaksa oleh Allah supaya kita sehat tahunan Ramadan. Sekali nguras satu bulan, Masya Allah. Itu. Nah, wanita, Masya Allah, ini barokah. Ada yang tazawwajul wadudul walud. Istri itu, Masya Allah, subur, pintar ngelahirin. Itu istri yang top. Tahun ini lahiran, tahun depan nyusui. Jadi gak pernah puasa sampai 10 tahun. Itu. Karena lahiran, nyusui. Lahiran, nyusui. Lahiran, nyusui. Makanya di sini ada yang salingan kebijakan pendapat ulama adalah pilihan. Makanya ikhtilafu ummati rahmah itu kalau kita benarkan walaupun hadisnya itu dhaif bahkan palsu, maksudnya adalah ulama, bukan umat sembarangan umat. Ikhtilafu al-ulama. Itu. Ya, jangan anggar ikhtilafu ummati rahmah di mana? Kita aja ikhtilaf ru'yatul hilal aja pusing. Ikhtilafu ummati rahmat di mana? Baik. Di antara pendapat Ibnu Abbas mengatakan wanita yang hamil dan menyusui cukup membayar fidyah. Dan ini sangat hikmah. Bagi wanita tadi, coba bayangkan Pak, 10 tahun. Ngodoknya bagaimana itu? Karena 30 hari kali 10. Wes itu denger aja pening. Ya, apalagi menjalankan 30 hari kali 10 tahun. Hikmah, dia cukup bayar fidyah. Dengan dasar firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin, dan termasuk orang yang memaksakan kalau bisa itu puasa bisa, tapi memaksakan adalah wanita yang hamil dan menyusui. Makanya di dalam hadis Rasulullah juga disebutkan, innallaha wada'anil musafir satra shalah wa'anil hamil wal murdi as-shaum. Ini dasar paling kuat. Allah menggugurkan separuh sholat dari musafir. Pertanyaannya, orang yang musafir sholat qasar duhur, ngodok enggak nanti setelah dia mukim? Duanya. Ini memperhatikan enggak ini? Mas, lo yang sekarang enggak paham. Pak, Allah menggugurkan separuh dari orang musafir sholat. Artinya duhur dua rekaat, ya kan? Ketika qasar. Nanti ketika sampai rumah mukim, ngodok enggak duanya? Enggak. Begitu juga Allah menggugurkan dari orang hamil dan menyusui puasa, berarti tidak usah puasa. Cukup wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin, cukup bayar fidyah. Ini pendapat siapa? Abdullah ibnu Abbas. Nah, kasih hadiah Pak. Bu ya. Pertanyaan di Klaten, ya Klaten ya. Sebelum puasa ada tradisi ritual padusan dalam syariat apa? Hadirin sekalian, sudah saya jelaskan. Makanya buku ini saya kasih judul Ritual Ramadan Antara Adat dengan Syariat. Bahkan tidak sedikit kaum muslimin menjadikan adat itu bagian daripada syariat. Saya katakan begini, Pak, agama Islam itu tidak anti adat budaya. Tetapi kalau adat budaya ini semua kita masukkan ke agama, enggak muat Pak. Sekarang Masya Allah, Jawa Barat ada enggak adatnya? Jawa Tengah ada enggak adatnya? Jawa Timur ada enggak adatnya? Sulawesi, Sumatera, bahkan umat Islam yang di belahan dunia, India, Pakistan, punya enggak adat istiadat? Punya. Kalau digendongkan semua ke Islam, ditempelkan semua ke Islam, Islamnya ini nanti akan ambruk, Pak. Enggak muat, enggak akan bakal kuat sampai. Nanti ujung-ujungnya yang kalah apa? Yang kalah syariat, yang menang adat. Makanya di sini Islam itu menyeluruskan, Islam itu menyeleksi, Islam itu memberikan satu bimbingan. Oh, ini yang patut dilanjutkan, yang ini tidak, contoh adat bantu membantu di dalam kondangan, bagus, lanjutkan. Karena memang di situ unsur walimah juga di apa? Dianjurkan di Islam. Tapi tolong, kalau sumbang menyumbang di dalam walimah, jangan mikir balik. Kalau sekarang mikir balik, itu namanya bukan sumbangan, tapi utang, piutang. Makanya seumur-umur, maaf, saya menikahkan anak-anak saya, enggak pernah ada kotak Pandora, kotak donasi di depan tempat walimah. Kenapa, Pak? Saya berpikirnya simpel kok. Saya tidak akan sanggup menemui orang-orang yang hadir ribuan itu untuk balikin. Imma saya yang pindah atau mereka yang sekarang pindah. Satu. Kemudian yang kedua, uang sekarang makanan yang saya gelar ini untuk sedekah kok dijual belikan. Loh, Pak, bahkan walimah dikatakan Rasulullah, syarrul walimah, seburuk-buruk walimah apa? Orang kaya dipersilakan, orang miskin ditahan. Karena itu disiapkan untuk apa? Sedekah. Ketiga, Pak, antum bisa ngitung secara persis. Orang-orang yang nyumbang antum itu baliknya nanti sama. Jangan-jangan kelebihan, jangan-jangan kekurangan. Terus kemudian yang terakhir, ya Allah, Pak. Antum ngawinin anak aja kok dibisniskan. Worth it banget. Udah, itu yang saya yakini. Kalau antum ikut, monggo. Enggak, ya itu terserah masing-masing. Nanti balikin ya. Tolong. Karena ada sudah kesepakatan di masyarakat. Implisit tidak tertulis. Tertulis enggak? Enggak. Tapi kalau enggak balik, diplototin. Gitu. Dirasani, iya enggak? Diomongin berarti harus balik. Paham? Kayaknya enggak paham deh. Protes deh sama gue ini. Padahal ini enak, karena sebetulnya bagus, gotong royong itu prinsip daripada budaya Jawa yang paling Islami. Apa? Gotong royong. Bahkan di negara lain enggak ada. Menyambut tamu, bagus. Tapi kalau nyambung ayam, budaya ini masa kita tempelkan ke Islam? Apalagi nyambung kebo, apalagi budaya-budaya lain. Itu. Seperti tadi padusan. Lu mandi laki perempuan bareng. Kok bebersih-bebersih apa? Itu. Oh, kadang-kadang pakaian yang dipakai ngeplek. Berarti yang nonton, yang lihat ngintip-ngintip. Yang jebur, sengaja. Itu, cari sesek melek. Apa itu sesek melek? Ya barangkali nyasar. Apa? Wedene. Nah itu kan semuanya gak benar. Apalagi keyakinan-keyakinan. Katanya dengan adus, padusan adus, mandi itu dosa-dosanya rontok. Ya bukan rontok, nambah ya. Itu loh, Pak. Lagi ada, kalau di Jawa Timur itu ada acara unggah-unggahan atau megengan. Atau di dalam istilah Jawa Timur, kuat-kuatan mbadok. Gitu. Tapi nanti makanan sepuas-puasannya dimakan. Itu yang jenenge megengan. Di dalam Jawa Barat namanya unggah-unggahan. Gitu. Ya ada positifnya, cuman dijadikan ritual itu loh. Ya. Dijadikan ritual yang sekarang ini kalau enggak seperti itu nanti seakan-akan dosa. Contoh lagi maaf-maafan. Pak, Ramadan kita manfaatkan untuk maaf-maafan, boleh enggak? Boleh, bahkan bagus kalau memang benar-benar salah. Contoh pas Idul Fitri, datang ke rumah Pak Haji. Pak Haji, assalamualaikum. Ada apa lo tumben? Ya Pak Haji, Kan Pak Haji itu terawih yang keempat, seingat saya Pak Haji kan kehilangan sandal Pak Haji. Gue yang ngambil Pak Haji. Nah itu mohon maaf lahir batin, ini sandalnya Pak. Nah itu bagus. Yang menjadi permasalahan itu kadang-kadang salah gak salah minta maaf itu loh. Bahkan gak kenal. Loh, ada kok di tempat sholat saya itu. Ada ikhwan datang dari Tegal, Jawa Tengah. Dia ketemu kenal baru itu saja loh. Minta maaf sama saya, salahku apa mas? Loh kenal aja belum kok. Ya kenalan dulu, baru kalau ada salah minta maaf itu loh. Dan sekarang maaf-maafan itu juga formalitas. Coba kalau ada acara halal bihalal di suatu kantor, pimpinannya mengatakan, Bapak Ibu sekalian, di hari yang fitri ini saya mohon maaf karena selama satu tahun ini saya korupsi 500 juta, mohon dihalalkan. Harusnya disebutin. Sekarang sampai sekarang dimintai maaf, kesalahannya enggak disebutinnya, apa yang dimaafin? Ayo. Mas, maafin ya mas ya, Ramadan yang bagus ini, itu Idul Fitri, anak pernah goda istri antum, sebutin. Itu yakin ditempeling sampean. Orang ngajar kamu. Nah itu berani enggak? Nah siapa Pak yang enggak bisa? Mohon maaf lahir batin, minal aizin wafi, semua. Habis itu salahnya selesai, halal, enggak bisa, sebutin. Tuh. Makanya orang yang korupsi nanti, meskipun hukumannya mudah di Indonesia, berat di akhirat, karena harus halal bihalal 270 orang warga Indonesia. Wah, minta maaf semua itu nanti. Soal nyari itu, yang di surga, yang di neraka itu. Minta maaf mas ya, dulu saya itu korupsi. Berat, makanya jangan anggap enteng. Maaf itu dijelaskan. Maaf itu ada dasarnya apa? Kesalahan yang kita ingin saling halal, halalkan. Makanya tobat itu kan syaratnya 3, ditambah 1 kalau salah dengan manusia apa? Minta dihalalkan. Apa? Karena ada dosa, karena ada hak yang dizolimi, dilanggar. Paham? Gitu. Mana yang tanya tadi? Ahmad Anak. Oh ya, wes kasih hadiah. Kasih. Itu. Magic chair, nggak apa-apa. Ustadz, karena masih ada beberapa hadiah yang masih disiapkan, ini hadiah diberikan kepada yang paling sepuh Ustadz sama yang paling jauh. Oh ya, masya Allah. Ini yang hadir paling jauh, coba angkat kaki. Ayo, siapa? Paling jauh dari mana? Antum dari mana? Oh ya. Mana ini? Ini sebelum bertanya dia udah anak kasih antum. Apalagi pertanyaannya nanti. Nah, betul, Mbak. Nah, mana Pak? Saya baca aja. Tuh. Waduh, tulisannya Pak. Wah. Uwelek, Bang. Kapan bagaimana Rasul iktikaf. Rasulullah SAW iktikaf masuk 20 malam 21. Persiapan asar mulai maghrib. Karena waktu masuk itu ba'da ghurubi syamsi, telah terbit matahari. Terbenam matahari. Kemudian keluar malam dan sempurnanya Rasulullah. Dan apa yang dilakukan Rasulullah? Dianjurkan iktikaf itu di Masjid Jami' supaya kalau Jumat tidak keluar. Dan sholat Jum'ah, jamaah, sholat Jum'ah, baca Al-Quran, mengikuti Qiyamul Lail itu yang dianjurkan ya. Adapun yang dilarang keluar tanpa hajat. Kalau hajat gak ada masalah. Contoh, antum iktikaf, tiba-tiba dengar istri antum lahiran, keluar karena hajat manusia. Makanya Aisyah mengatakan, ma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa li hajatin nas, tidak keluar dari tempat iktikaf kecuali hajat manusia. Itu ya. Terus apa lagi? Kapan Rasulullah iktikaf? Ya tadi sudah saya jawab. Cukup kasih hadiah lagi enggak? Cukup ya. Sudah. Oke. Sekarang yang paling jauh tadi siapa? Silakan. Kendang, masih kasih. Masya Allah. Ada lagi yang paling tua, saya sebut umur 80, angkat tangan. Gak ada. Umur 75. Umur 75, mana? Oh, dalam mas. Ini Bapak 80 apa? 81 atau 18? Masya Allah, hebat. Kalah. Masya Allah. Iya, 80, Pak. Antum ngiri itu. Antum berapa? Berapa? 78 sini. Dapat juga. Masya Allah, kasih itu 78 tuh. Masya Allah. Sekarang yang kendal tadi udah kendal. Yang paling muda buahnya ini enggak aneh. Yang paling muda silakan. Nih ada hadiah 3. Paling muda mana? Kasih. Mana? Mana lagi? Umur berapa, Dek? Hah? Berapa? 8 tahun. Hah. Ada lagi? Oh, itu. Oh, itu yang angkat tangan tuh, Pak. Satu itu, Pak. Itu tuh, yang coklat-coklat. Ah, udah. Hah? Ya, ibu-ibu yang paling tua. Umur berapa? 80 ada enggak? Ada. Oh, Masya Allah, kasih. Yang umur 70? 5? 78? Afan Ustaz, ini ya. Ada yang usia 18 bulan. Oh, 18 bulan. Itu mah bukan ngantuk. 8 bulan mah nyusuk itu. Eh, enggak apa-apa, dikasih aja. Tapi kasih satu formula, kaleng. Ya, Insya Allah. Ada enggak jual susu formula di sini? Ya, enggak ada. Biasanya dikasih apa putranya? Yang umur 18? Masih. Terus selain itu apa? Udah, saya kasih uang 100 saja. Ustaz, boleh mohon izin bertanya? Ya. Silakan. Ustaz, afwan, kami mau bertanya terkait ibu kami yang wafat di hari kedua Ramadan tahun lalu. Pada saat beliau wafat di hari kedua itu pagi hari, tapi di hari pertama itu memang sudah tidak berpuasa. Kewajiban kami sebagai anak apa terkait hutang puasa ibu kami tersebut, Ustaz? Karena memang pada saat itu sudah tidak mampu berpuasa, namun Allah masih hidup. Itu loh maksudnya, Ustaz. Maksudnya ini apa ini pertanyaannya? Kewajiban kami sebagai anak, sebagai ahli waris, Ustaz, terkait hutang puasa tersebut. Ya, kalau sudah gini, Pak, pokoknya gini, ada makanya dari sini kaidah kita bisa ambil, enggak mungkin ada orang mati di kuburan bisa mendoakan kita apalagi ngasih rezeki, ngasih jodoh. Mendoakan untuk dirinya sendiri aja enggak bisa, apalagi mendoakan yang masih, yang dibutuhkan orang mati adalah didoakan yang hidup. Yang hidup mendoakan yang mati, bukan yang mati mendoakan yang hidup. Karena ketika kematian Rasulullah mengatakan apa? Idza mata benu adama in qata'a amaluhu. Usahanya udah putus. Salat udah putus, zakat udah putus, puasa putus semua. Makanya kalau ditanya orang yang mati perlu dikurbankan enggak? Enggak perlu. Karena sudah mati. Karena korban itu syariatnya untuk orang hidup atau orang mati? Yang hidup. Makanya kalau sekarang lucu, orang yang hidup gak dikorbankan, orang yang mati dikorbankan. Yang benar? Allahumma hadihi anni wa an ahli baiti. Rasulullah SAW ketika menyembelih kurban, ya Allah ini kurban atas nama saya untuk keluarga saya. Saya yang hidup. Dan seluruh ibadah. Makanya ketika ada orang di hari kedua ketiga mati, sudah selesai. Enggak ada kewajiban apa-apa. Sebagaimana sekarang orang tua kita mati, enggak ada kewajiban untuk mengkodok sholat yang setelah mati ini. Begitu juga puasa setelah mati ini. Kecuali begini, tolong dengerin. Dia punya utang puasa. sebetulnya sempat mengqadha, ada pernah sembuh. Sakit mati. Nah, ini baru diqadha karena dia punya utang yang harus dibayar. Inilah hakikat daripada sabda Rasulullah, man mata wa 'ala siyam shoma anhu waliyuhu, barang siapa yang mati punya utang puasa, yang memuasai adalah ahli warisnya. Walaupun sebagian ulama mengatakan yang dimaksudkan puasa ini adalah puasa nazar, karena nazar itu utang, utang wajib dibayar. Walaupun konteksnya tadi bisa kita arahkan seperti itu. Artinya, siapa yang punya utang puasa qadha Ramadan umpamanya, sehat, sempat mengqadha kalau dia itu mau, mampu, cuman teledor males, akhirnya jatuh sakit lagi, mati enggak sempat ngqadha. Ini yang perlu diberesin oleh sebagian ulama, diantaranya adalah Imam Asy-Syafi'i. Sudah cukup ya? Udah capek nih, kita tutup. Insya Allah, saya mohon maaf lahir batin atas kekurangan saya. Dan mungkin juga penyampaian tidak maksimal. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di kesempatan lain yang belum jelas kapannya. Ya. Yang jelas insya Allah kesini walaupun 5 tahun sekali. Dan apa yang saya sampaikan ini ada benarnya datang dari Allah, ada salahnya dari syaitan yang ingin menggelincirkan saya. Mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.